Sedan na ninja. Iro din rey longe. Ang kasi dia nak darah. Na cica senna boranewe narikko mariawa mi jaman na. Na cica to boranewe narikko majak tapal deka modele na. Padahal deka model kuno. Tapi ang kanan kawatu. Iro boranewe apa sogi? Sogi na boranewe mali motoro. Mali oto. Nape tagiri cina ni rula pukun rai. Andai cingkamu. Dek mono pikiri ki maka dek moro tepat dek moto sogi. Makar dendre artinya longnya. Sedana ninja. Si de longogi pura yang kalinga manang. Sebagai lagu kesembilan. Untuk lagu terakhir. Lagu pacar pura okol bunge. Si de longogi. Angka mana ni dendre rupa kilongnya. Nek misa judulna? Judulna JRD. JRD. Janda runtuh duda. Enak. Ya, selamat kemarin kalinga elo pacap purunge jarega elo nomor 10 JRD. Yo. Iya ro jandai malere mo pibauna. Malere ka palibok na jandai. Dek. Iya ro sila surakku manang idi penontonnge mangkalinge longe ya. Aja tiga tersinggung. Si mata elo ke lo mi. Mapa mulai elo nomor si dia latu elo nomor 10 nareko angka singgung para sata aja tiga tersinggung. Risesena ku memoki ma deceng. Ha. Ya naro dendre 10 elo pura tangkal inga manang poleri musikna rama musik rekor ya. Jadi madece ni kapa narek ko makke kue ya le akhir ini kata-kata e tapi yang kasih di lo peringarang ki idi pak baja e aja lalo tamak baja kasih arega aja lalo tepuji baja e kasih lagu-lagu daerah Bugis e maupun produksi si dia, produksi si O, si B, si A, aja lalu tak baca. Makai, nomor si D, lolong ki dosa. Nomor dua, tarugikan pemerintah. Nomor telu, narik ko narunti polisi, natika gitu. Nomor apa, masuk ki 5 miliar. Mau sedih. Musapai si di si sebu dua sebu musotongi 5 miliar rugi lopo ko aja mah baca nah apa tinggal ko tu ya pokoknya roh. Jadi akhir kata dari kami Rama Musik Rekor dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya para penonton dan para penggemar musik-musik terutama musik Rama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.